samar yen nganti koe lali janji meneng pantai klayar samar ati iki samar yen nganti koe teko ninggal aku ganti pacar. Terima kasih.